بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat yang Allah berikan buat kita malam ini. Kita bisa kembali duduk dalam majelis ilmu ini, dan yang namanya belajar insyaallah pasti enggak ada habisnya, enggak ada selesainya. Kecuali kalau kita mungkin belajar hanya sekedar buat dapetin ijazah, mungkin ada jenjangnya. Tapi kalau belajar dengan niat ingin dapat iman, maka gak ada selesainya. Karena sifat dari iman kita itu setiap hari yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Jadi kayak handphone harus dicas terus. Mudah-mudahan kita meniatkan belajar di masjid ini kayak kita ngecas hati kita, supaya iman kita selalu bisa stabil. Kalaupun ada nambah kurangnya, gak sampai nol, gak sampai drop gitu. Apalagi kalau misalnya kita merasa bahwa ilmu Islam itu emang luas banget. Gak usah ngomongin tentang bab fikih, bab moral aja udah luas banget. Apalagi bab fikih, apalagi bab akidah. Akidah itu bisa dibilang ilmu yang tidak akan ada habisnya, karena kita ngebahas tentang kebesaran Allah, tentang nikmat-nikmat Allah. Nah, itu enggak akan ada selesainya, karena Allah sendiri bilang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Enggak usah dipelajari, dihitung aja itu enggak akan selesai, apalagi dipelajari. Jadi kita niatkan belajar seumur hidup. Mau statusnya masih single, mau statusnya udah punya pasangan, mau statusnya single lagi setelah punya pasangan, ditinggalin gitu. Mau statusnya bertiga sama anak, mau statusnya udah punya cucu, mau statusnya besok mau meninggal, kalau masih bisa belajar, maka belajarlah. Sebagaimana Nabi mengatakan, seandainya kamu melihat atau mendengar sangkakala sudah ditiupkan, di tangan kamu ada satu benih biji-bijian yang bisa kamu tanam, tanamlah. Walaupun sangkakalanya trompet kiamat udah ditiup, tapi kalau bisa nanam, nanam. Kenapa? Karena bukan soal dia tumbuhnya kapan, berbuahnya kapan, bukan. Soal satu kebaikan yang dia lakukan. Dengan menanam satu benih, berarti dia mendapatkan satu kebaikan. Walaupun gak tumbuh mungkin, begitu juga belajar insyaallah. Kemudian salawat dan salam teruntuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu bisa belajar dari beliau, mencintai beliau, membaca sirah dan kisah-kisah kehidupan beliau. Kemudian makasih banyak buat teman-teman yang masih istiqomah menghadiri majelis Rabu ini, sharing night. Semoga majelis ini termasuk majelis zikir yang dicari oleh para malaikat. Karena para malaikat Allah utus setiap hari mencari majelis zikir. Terus kalau udah ketemu majelis zikir, malaikat akan nge-mention semua gengnya, yaitu malaikat pencari majelis zikir itu kan punya geng sendiri gitu ya, punya grup lah. Nah, kalau udah ada yang ketemu, dia langsung broadcast di grup, gua udah nemu nih majelis zikir yang paling keren. Keren apanya? Pasti isinya juga standar lah, ibu-ibu. Enggak, ini anak muda semua. Jadi kalau ibu-ibu bukan gak keren, cuman udah biasa. Kalau orang tua udah biasa dan memang udah sepatutnya. Tapi kalau anak muda hadiri majelis-majelis ilmu, buat malaikat itu ada nilai plus banget, sehingga di like lebih daripada yang lainnya. Mudah-mudahan ini termasuk salah satu majelis yang malaikat nge-broadcast, yang malaikat akhirnya nge-like, kemudian malaikat pada ngumpul, dan kita selalu sadar itu, aware setiap kali kita datang ke majelis ilmu, malaikat ngumpul, lalu malaikat mendoakan kita dengan doa-doa yang baik. Apa yang membuat malaikat kemudian meninggalkan majelis ini? Kalau di dalam majelis ini ada perpecahan. Malaikat gak mau nemenin tuh. Apa bentuk perpecahannya? Kita di dalam majelis ilmu bukan membahas ilmu, tetapi menjudge saudara kita yang lain, menghakimi saudara kita, menjelek-jelekan saudara kita sesama muslim. Kalau majelisnya kayak gitu, malaikat ninggalin. Karena malaikat kan gak suka ribut ya. Kita aja kan males ya ribut ya. Ya udah gak apa-apa kalau putus-putus saja, tapi gak usah ribut kan gitu ya. Jadi gak mau rame lah. Kalau mau live group aja baik-baik. Kita bilang HP saya terlalu udah penuh lah, kuotanya segala macam, memorinya udah gak nampung. Yang penting kita gak mau ribut. Di sosmed juga kalau ada yang haters, kita juga gak mau ribut, paling di blok ya. Kan gak akan diapa-apain ya. Paling di blok atau di report biar di ban, gitu doang sih. Nah ini artinya malaikat juga gak mau ribut. Kalau majelis itu majelis perpecahan. Perpecahan bukan berarti berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu jangan diterjemahin berpecah belah ya. Karena berbeda pendapat itu fitrah manusia. Ada yang mengatakan sholat misalnya tahiyatnya ada yang lurus, ada yang gerak-gerak kan ya. Saya aja sama istri beda-beda. Istri saya juga beda-beda. Saya sama istri. Salah ngomong. Maaf ya yang masih belum punya. Saya sama istri beda-beda. Istri saya tuh gerak-gerak dia kalau tahiyat. Saya lurus aja. Saya mah orangnya gak mau heboh gitu. Tapi saya menghargai. Kalau saya jadi imam saya lurus, dia gerak-gerak di belakang. Anaknya yang lucu. Dia ngelihat ayahnya lurus, ibunya gerak-gerak. Akhirnya dipegangin sama anak saya. Jangan gerak-gerak mah. Jadi beda mazhab itu hal yang wajar. Dan itu bukan perpecahan. Perpecahan justru kalau saya jadi menjudge istri saya ahli neraka atau apa, atau sebaliknya, itu baru namanya perpecahan. Tapi kalau berbeda sesama muslim, sesama ahlus sunnah mah, itu hal yang sangat wajar. Satu, yang bikin malaikat bubar, perpecahan. Kedua, bikin malaikat bubar kalau kita di dalam majelis itu saling meninggikan suara. Saling meninggikan suara itu maksudnya saling marah, teriak, debat gitu. Nah itu malaikat gak suka. Sehingga ayatnya la tarfa'u aswatakum, atau inna angkarul aswat la sautul hamir, sesungguhnya suara yang paling jelek itu adalah suara keledai. Suara keledai itu apa? Ibaratnya suaranya kencang tapi dia enggak punya ilmu. Itu analogi tentang keledai. Karena di surat Al-Jumu'ah itu Allah ngomong keledai adalah hewan yang membawa banyak kitab-kitab, tapi dia gak ngerti kan ya. Kama salil himar yahmilu asfaro, seperti keledai yang bawa banyak lembaran-lembaran ilmu tapi gak ngerti apa-apa. Ditambah lagi di surat Luqman, janganlah kalian meninggikan suara, rendahkanlah suara kalian, karena seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Maksudnya apa? Udah gak punya ilmu berdebat. Nah ini Allah analogikan kayak suara keledai, saking gak sukanya Allah dengan perdebatan kayak gini. Sehingga kita jaga majelis kita dari itu. Kemudian apalagi, di situ ada arafas, ada fusuk, ada jidal. Jidal berdebat tadi. Kalau fusuk itu bertengkar. Berdebat dengan bertengkar bedanya apa? Kalau bertengkar yang dibahas mungkin bukan masalah ilmunya. Kalau berdebat masalah ilmu tapi sama-sama ngotot nih. Nah kalau yang arafas, kata-katanya tidak baik. Kata-kata yang baik itu yang paling tinggi, yang ada nama Allahnya, itu pasti baik. Makanya nama paling baik yang ada nama Allahnya, Abdullah, apalagi Abdurrahman, itu kan nama paling baik karena ada kata Allah. Walaupun mungkin kita agak ngeremehin, kenapa? Nama pasaran. Ini gak pasaran, karena nama ini adalah nama pemilik langit dan bumi. Kalau kita gak mau ngasih nama anak kita, atau kita gak senang dipanggil dengan nama ini, gak apa-apa, itu bukan masalah. Tapi jangan meremehkan namanya, karena itu nama yang sangat sempurna. Malah kalau kita, misalnya nih saya mau punya anak misalnya, nanti dikasih nama siapa gitu, yang bukan Abdullah, bukan Abdurrahman. Saya sadar, oh berarti iman saya belum semantap yang lain, yang anaknya dikasih nama Abdullah, Abdurrahman, apalagi Abdurrahim atau siapalah kayak gitu-gitu. Sehingga kita kalau misalnya kenalan sama teman, siapa namanya? Abdullah. Masya Allah, namanya bagus banget, gitu ngomongnya. Jangan kalau namanya susah diucapin baru kita bilang bagus. Kita harus belajar pride dengan nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna. Belajar pride. Kalaupun kita gak make, minimal kita kayak ngerespek orang yang make nama itu. Siapa namanya Abdurrahman? Masya Allah, Subhanallah, namanya bagus ya, gitu. Walaupun nama kita bukan nama yang kayak gitu, minimal kita menghargai. Nah, ini udah bagian dari kata-kata yang paling baik. Setelahnya kata-kata yang ada doa. Muhammad itu kan doa kan, orang yang terpuji. Atau Umar artinya perkasa kayak gitu, atau Ma'mur, atau Aisyah artinya bahagia, atau Amru juga artinya bahagia. Ada banyak nama-nama keren yang isinya doa, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Sunda. Asep itu kan juga bagus kan artinya, atau Cecep gitu kan, Ujang, apalah pokoknya nama-nama keren lah secara makna. Di bawahnya kata-kata yang tidak mengandung kalimat nama Allah, tidak mengandung doa, tapi juga bukan celaan. Ya biasa-biasa aja, kayak saya ngomong ini kan kata-katanya gak ada, bukan yang kalimat biasa gitu. Tapi kalau kita di dalam majelis zikir kayak gini, ngucapin kata-kata yang gak pantas, keluar kalimat yang gak pantas di dalam masjid, itu malaikat bubar. Jadi sayang, kita capek-capek datang jauh-jauh. Kalau bercanda boleh gak Ustaz? Boleh, Nabi juga bercanda dengan sahabat di dalam masjid. Selama tidak berdusta dengan candaannya, selama tidak mencela orang lain, selama tidak ada kata-kata rafas atau kalimat yang tidak pantas gitu. Elegan, tapi bercanda, tapi elegan. Nah ini masih wajar. Karena Allah juga senang dengan hamba-hambanya yang bahagia duduk dalam majelis ilmu, tersenyum. Kadang-kadang kalau enggak tersenyum pun enggak apa-apa, tapi dia dapat sakinah, tunduh ya. Sakinah. Wah, kenapa ini kok pada tenang? Sakinah. Karena dua tempat dapat sakinah. Satu di dalam majelis ilmu, satu lagi mungkin agak susah nih, di dalam pelukan istri. Cih. Belum pernah ngerasain kan? Maaf ya. Itu sakinah, dua itu tuh. Kalau saya alhamdulillah, sakinah di sini, ntar pulang juga sakinah alhamdulillah. Kenapa kok teman-teman betah banget di masjid? Karena nggak ada sakinah lain selain di sini. Cuman ada di sini kan. Mau pulang sakinah kemana? Masa ke teman sekos-kosan mau sakinah-sakinahan kan aneh. Jadi alhamdulillah dapat sakinah di sini. Nah ini nggak apa-apa. Yang jelas majelis ilmu tidak akan batal keberkahannya dengan ketawa selama tidak berlebihan, dengan bercanda selama tidak berlebihan, dengan tidur selama enggak sampai ganggu orang di sebelah gitu kan. Ini masih wajar. Tapi kalau udah ada kata-kata yang enggak pantas, baik kita yang ngucapin atau ustadznya, ini sayang. Malaikat udah pada bubar, udah enggak mau lagi ikut bareng. Kenapa? Malaikat itu elegan banget. Malaikat itu punya standar, punya selera yang tinggi malaikat teh. Kita aja kadang-kadang ada orang tertentu yang kalau kita salah ngomong dikit, dia udah gimana berubah raut wajahnya kan. Kenapa? Karena dia orang yang sangat peka. Ada orang yang misalnya kita pernah gak teman-teman duduk sama teman-teman yang lain, sama gengnya gitu. Terus diantara kita tuh kayak ada satu orang teman yang paling baik diantara kita, yang gak pernah ngomongin orang lain. Gak pernah dia ngomongin orang lain. Begitu kita ngomongin tentang teman kita yang lain, kayak ngegosip gitu, dia langsung berubah raut wajahnya. Padahal itu manusia biasa loh. Apalagi malaikat. Malaikat gak suka banget yang kayak gitu-gitu. Karena mereka tidak diciptakan untuk berbuat dosa. Sehingga sedikit aja ada dosa, buat mereka itu kayak ngeganggu banget. Sama kayak kita misalnya gak pernah makan pecin, kayak gitu-gitu tuh gak pernah. Sedikit aja dikasih, itu langsung sakit tenggorokan. Karena gak pernah ngerasain yang kayak gitu. Sama kayak anak kecil, ada beberapa orang yang tipenya gak pernah makan pedas. Buat kita sih gak ada rasa pedasnya. Buat dia udah minum air berapa gelas tuh. Kenapa? Saking peka, saking sensitifnya dengan cabai. Gitu juga malaikat. Malaikat tuh sensitif banget dengan dosa. Sedikit aja ada yang gak benar, malaikat langsung pergi. Makanya kenapa dalam Islam itu kalau kita mau sholat disuruh bersiwak, teman-teman. Salah satu hikmah kenapa kita disuruh bersiwak, selain Allah pastinya, malaikat juga gak mau dekat-dekat kalau mulut kita tuh gak dibersihin. Gak harus wangi, karena kalau mulut pakai parfum kan agak pahit ya. Jadi gak usah gitu-gitu amat juga sih. Masa parfum mau ditelan beberapa tetes biar wangi, gak perlu. Tapi minimal pakai siwak, supaya aromanya aroma natural, aroma mulut. Tapi kalau aroma bangun tidur kan beda nih. Ini malaikat gak suka. Allah lebih lagi, karena Allah itu sangat sangat suci. zat yang maha suci. Dan malaikat juga makhluk yang sangat suci. Gak suka yang gitu-gitu. Gak usah aroma mulut. Malaikat pernah gak masuk ke rumah Nabi itu gara-gara apa? Ternyata ada bangkai kayak binatang kecil apa cicak atau apa gitu di bawah kasur Nabi. Yang Nabi juga gak tahu. Itu aja malaikat males. Sama kayak kita kalau ada tempat piring cuman ada sedikit setitik kotoran doang di piring itu. Kan kita gak mau makan dulu kan? Atau gelas kita ada air terus masuk sedikit kotoran yang kita lihat ini apaan sih kok agak-agak mencurigakan. Kan males kan minumnya ya. Apalagi malaikat, malaikat tuh lebih sensitif dari kita. Bersihnya tuh bersih-bersih beneran. Makanya kalau kita duduk dalam majelis ilmu terus kita ngeluarin satu kata-kata, apalagi pembicaranya yang tidak ada kalimat yang baik, atau minimal jangan sampai nambah dosa gitu. Kalau sampai nambah dosa, malaikat udah bubar. Sehingga majelis itu termasuk majelis yang terabaikan. Sayang kita duduk ramai-ramai datang jauh-jauh, ternyata kita nyaman sih. Mungkin candaannya, mungkin apanya bikin kita agak melek gitu, gak jadi ngantuk. Tapi malaikat gak ikut ngedoain lagi, kan sayang nih. Kita berharapkan duduk di sini tuh didoain juga sama malaikat. Terus selama 1,5 jam tuh malaikat cuman bilang gini, ya Allah sayangi dia, ampuni dia, sayangi dia, ampuni dia. Terus 1,5 jam. Coba didoain orang soleh aja, kiai sekali doang, itu udah ngaruh dalam hidup kita. Gimana malaikat yang lebih daripada para kiai? Jadi jangan sampai kita merusak adab-adab majelis ilmu. Apalagi kalau kita majelis ilmunya berwudu kayak sekarang habis maghriban, pakai parfum, khusus buat cowok-cowoknya pakai parfum. Udah gitu bersihkan hati. Wah, malaikat demen banget tuh sama majelis kayak gitu. Malaikat betah banget di antara mereka. Dan jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah kita. Memang muat Ustadz, muat. Karena malaikat itu gak lebar gini, ke atas. Ke atas sampai ke langit. Jadi malaikat tuh kayak tersusun-susun. Kalau dalam bahasa surat Al-Anfal itu turunnya berbondong-bondong, berangsur-angsur. Jadi gak putus-putus gitu. Dari langit pertama sampai ke posisi kita sekarang. Jadi ibaratnya sekarang tuh malaikat insya Allah ada di antara kita, di atas kepala kita sampai ke langit. Jadi gak ada, kalau malaikatnya banyak gimana muat Ustaz Pusdai, kita aja nih udah berdesak-desakan. Enggak, karena malaikat itu space-nya gak ke samping tapi ke atas. Ini majelis yang kita perlu jaga terus teman-teman. Apa yang kita dapat di sini kadang bukan sesuatu yang baru secara wawasan, tapi selalu mudah-mudahan menjadi recharge buat iman kita. Semangat lagi, semangat lagi. Kan harus digituin ya. Saya juga yang ngomong kadang-kadang kayaknya mengatin diri sendiri. Iya ya, berarti saya beruntung banget nih bisa ada di antara teman-teman mengajarkan ilmu. Kan ini posisinya Nabi dulu teh. Ini kursi kayak gini nih, berada di depan kayak gini. Ini posisinya Rasulullah loh. Yang kemudian diwariskan kepada sahabat, diwariskan ke tabiin, diwariskan ke ulama sampai sekarang. Berarti saya merasa, masya Allah, saya diistimewakan banget oleh Allah bisa berada di posisinya Nabi. Sehingga Nabi bilang ulama pewaris Nabi. Sehingga saya jadi terus semangati. Capek-capek juga harus datang gitu. Ini charge buat kita semuanya.